Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi wa istanna bi sunnati ila yaumid din wa ba'du. Fadhal Syekhan. Tayyib qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tasarruf as-sabi wal majnun was-safihi ghairu sahihin. Artinya, dan pembelanjaan oleh anak-anak atau orang gila dan safih adalah tidak sah. Islamil. Ya. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang orang-orang yang mahjur alaih, yang tidak bisa dia bertindak seenaknya terhadap harta-harta yang mereka miliki. Mereka memiliki harta, tapi tidak bisa mereka begitu saja berwenang terhadap hartanya. Ini untuk kebaikan mereka sendiri ataupun untuk kebaikan orang di sekitar mereka. Ya. Untuk kebaikan mereka sebagai contoh anak-anak, kalaulah dibolehkan anak-anak tasarruf terhadap hartanya akanlah dibohongin. Siap ditukar dengan permen rumah yang ukurannya 125 kali sekian. Karena akalnya kurang. Oleh karena itu syariat menjaga hal ini sehingga seluruh tindakan anak-anak dan orang gila serta orang yang safih, safih orang bodoh. Orang bodoh di sini bukan berarti nilai hasil ujiannya kecil, laporannya kecil, bukan. Tetapi al-mubadziru limalihi, orang yang membelanjakan harta di luar kebutuhannya. Ini bisa jadi saja orang yang bagus nilai rapornya, tapi ketika belanja untuk dirinya dia tidak mengerti cara yang terbaik untuk belanja akan dirinya. Terkadang dengan pujian salah seorang temannya, dia siap mentraktir teman satu kelas. Pintar memang dia dalam sekolah, tapi dalam menggunakan harta mubazir. Hal ini dilarang dalam Islam dan dicegah agar mereka semua yang mereka lakukan tidak diterima oleh syariat. Artinya, andai orang yang safi yang bodoh ini ajak teman-teman satu kelasnya ke tempat rumah makan, bagi pihak rumah makan tahu bahwa anak ini safi, dia mengatakan tidak boleh kalian belanja di sini, belanja ke tempat lain. Ya. Tidak sah, karena tidak sah nanti uangnya akan diterima oleh rumah makan tersebut dari anak yang safi ini. المؤلف رحمه الله تعالى وتصرف المفلس مفلسي وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. Berkata Syekh rahimahullahu taala, dan pembelanjaan orang yang pailit adalah sah atas tanggungannya sendiri asal bukan pembelanjaan harta yang sedang diawasi. Ya. Mualif melanjutkan, adapun muflis, orang yang dinyatakan bangkrut karena utangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Biasanya orang bangkrut ini dahulunya orang kaya, pebisnis, pedagang, ya. Kemudian suatu seketika qadar Allah masya'a fa'al, Allah menghendaki lain terhadap bisnisnya dan bisnisnya hancur, rugi dan lain segala macam. Bisa jadi karena ketentuan Allah untuk memuji dia agar dia kembali kepada Allah Jalla fi'ula, agar kembali berbisnis syar'i, Allah uji dia sehingga tanggungannya, biasanya para pebisnis itu sekian persen dari hartanya bukan milik dia, dia beli dengan cara tidak tunai. Contoh kecil umpamanya para pedagang baju umpamanya, berapa persen yang barang yang dibeli dengan cash oleh dia? Bisanya orang naruh barang, takin barang, atau diambil dengan tidak tunai, berarti dia memiliki tanggungan kepada pihak yang lain. La qadar Allah, terbakar semua tokonya dengan isi-isinya, ini harus dibayar dia utang-utang kepada pihak yang lain. Ini namakan muflis. Adapun muflis berbeda dengan tiga tadi, yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi, boleh dia melakukan terhadap tanggungannya, bukan terhadap zat barang yang dia miliki sekarang dikuasai. Anda dimiliki rumah, ruko, kemudian beberapa barang di rukonya, ini diperjualbelikan oleh dia, ada yang membeli, maka ini tidak sah jual belinya. Mahjur dalam Islam terhalangnya dia untuk menjualnya. Bila yang belinya tahu, maka tidak sah dia membeli walaupun dengan harga murah dia beli. Ya, karena di sini telah terkait hak orang lain, yaitu para pemberi utang kepada dia. Para pemberi utang kepada dia dalam bentuk menjual barang yang tidak tunai. Jelas, Ihsan? Qala mu'allifu rahimahullah wa ta'ala wa tasarruful maridhi fima zada 'ala ats-tsulutsi mawqufun 'ala ijazati al-warasati min ba'dih. Pembelanjaan orang yang sakit dalam jumlah yang lebih besar dari sepertiga hartanya adalah diserahkan atas izin ahli warisnya sesudah ia wafat. Sekarang di antara yang mawquf yang dihalangi dia melakukan kewenangan terhadap hartanya adalah orang yang sakit, diperkirakan sakit membawa wafat. Lalu dia bertasarruf terhadap harta lebih dari sepertiga hartanya. Umpamanya dia memiliki harta perkirakan sekitar 10 miliar atau 9 miliar lebih gampang. Lalu sekarang dalam keadaan sakit dan tim dokter ahlinya mengatakan ini sepertinya sakit tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Ponis hanya menunggu ajal saja. Kemudian tahu dia akan meninggal, dia mengatakan ya udah 3 miliar untuk radio roja. 2 miliar tolong bangun masjid. Tinggal berapa miliar lagi? Tinggal 5 miliar kan ya? Tinggal 5 miliar. Ini setengah dari hartanya sudah dia tasarruf. Ini dilarang. Yang boleh hanya sepertiga saja. Berarti 3 miliar untuk roja tadi berapa jadi bolehnya? 1 miliar boleh. 1 miliar diberikan, dan 2 miliarnya tidak. Untuk ahli warisnya. Kalau belum wafat sudah. Karena dia sakit akan meninggal. Kalau dia dalam keadaan sehat, boleh. Dalam keadaan sehat, cuman mungkin batuk pilek dan dia berobat dan dokter pun menyatakan, oh ini biasa. Insyaallah sembuh 2-3 hari. Dia mengatakan, ini 3 miliar buat roja, 2 miliar buat pesantren, buat ini. Padahal jumlah harta 10 miliar. Kemudian, besok meninggal. Sah ini. Karena sakit batuk pileknya bukan sakit membawa meninggal. Lalu maradul makhuf alaih, yang tidak dikhawatirkan penyakit berbahaya. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau dalam keadaan diponis oleh dokter bahwa sakit ini mayus minhu, tidak bisa diharapkan sembuh lagi, maka ini tidak boleh dia bersedekah, mengeluarkan, berwenang terhadap seperti lebih dari sepertiga hartanya. Wabillahi taufik. Terus. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa tasarrufu al-'abdi yakunu fi dhimmatihi yatba'u bihi ba'da itqihi. Dan hamba sahaya atau budak yang tidak diizinkan pembelanjaan budak tanpa seizin tuanya adalah tidak sah, dan segala akibatnya menjadi tanggung jawabnya sendiri, yaitu bahwa ia dituntut sendiri sesuatu sesudah merdeka jika dalam pembelanjaannya tidak merusak sesuatu. Wah, paham saya, Ihsan. Kali subhanallah. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi yudba'u bihi ba'da itqihi. Seorang budak. Budak yang maksud sini bukan budak Melayu ya. Kalau budak Melayu itu anak kecil, budak-budak. Yang maksud di sini budak adalah orang yang bebas diperjualbelikan. Kapan mereka jadi budak? Ketika non-Muslim perang non-Muslim dan mereka kalah dan tertawan, mereka jadi budak. Kalau mereka jadi masuk Islam, mereka dapat prioritas untuk dimerdekakan. Tapi tetap, kalau tuannya tidak memerdekakannya, tidak ada masalah. Ya. Status persisnya setengah harta, setengah manusia. Tapi sekarang sudah dihapuskan oleh hukum internasional untuk perbudakan ini. Ala kulli hal, ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa budak tersebut bila memiliki harta, semua tasarruf dia, semua kewenangan dia itu berada dalam tanggungannya. Setelah dia merdeka nanti, baru menjadi sah semua kewenangannya. Wabillahi taufik. Baik, cukup saya kira saya Islam. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Saya dan pendengar serta pemirsa Roja TV, demikian terkait bab al-hajr atau pasal larangan membelanjakan harta kepada beberapa golongan yang telah tadi disebutkan, dan bagaimana secara penjelasannya dijelaskan oleh Ustaz Erwan di Intermedia Fidhahullahu Ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab di kesempatan pagi ini, mungkin untuk memperdalam dan memperjelas kembali penjelasan yang beliau sampaikan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-317-7645-43. Kita akan terima dari satu penelpon yang pertama terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Bian. Di mana Abu Bian? Di Cawang. Baik, tafadhol, silakan pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Allahu barik fiik. Gini Ustaz, terkait dengan orang yang bodoh tadi Ustaz. Safi apa Ustaz ya? Iya. Itu kalau misalnya di kantor kita gitu, ada orang yang hampir tiap bulan selalu mentraktir teman-temannya di kantor gitu, apakah itu termasuk itu juga Ustaz? Sebentar Abu Bian. Dia mentraktir di kantor, Tay. Iya. Gajinya paling besar atau gajinya biasa saja? Ya kalau di kantor kami kan ada standar gaji Ustaz. Jadi ya kami tahu lah gaji dia berapa, kita tahu juga berapa. Tapi memang ada kemampuan untuk melakukan itu gitu Ustaz. Ada kemampuan melakukan gitu, Tay. Iya. Anak istrinya nggak pernah ngeluh? Nggak tahu Ustaz. Nah, menurut Anda kehidupannya di atas rata-rata atau sama dengan yang lainnya? Insya Allah di atas rata-rata gitu Ustaz. Karena memang di kantor kami standarnya lumayan juga gitu. Maaf, boleh saya tahu berapa gajinya per bulan? Kalau di kami di atas 8 juta Ustaz. Tay, 8 juta sekali, subhanallah. 8 juta itu berapa? 100 juta juga di atas 8, Bu Bian. 10 jutaan Ustaz. 10 jutaan? Iya. Dia punya tanggungan berapa? Yang anak tahu, anaknya 2 Ustaz. Anak 2. Istri? Itu satu Ustaz. 10 juta bagi 4 berarti ya, cuma 2 juta setengah kan? Iya Ustaz. 2 juta setengah menurut saya sedikit. Tapi dia punya bisnis yang lain? Allahualam Ustaz. Yang anda tahu enggak ada Ustaz. Kalau enggak ada, ya ini Safi. Jangan antum ikut. Walaupun ditraktir dia, jangan anda menjadi menjadi penyebab dia mentraktir. Biasanya dia ada pura-pura lupa diingatin. Mana lagi? Taib. Ya, taib Abu Bian. Taib. Jangan, kalaupun antum diajak, jangan. Oh gitu Ustaz. Kecuali yang umumnya dia mengatakan alhamdulillah anak saya lahir, saya mau akikah. Dalam syariat ada. Dalam syariat ada yang untuk ini seperti akikah, kemudian walimah, tapi setiap bulan atau hampir setiap pekan dia melakukan hal ini, jangan. Berarti kita nggak boleh memakan itu juga ya? Jangan, itu tasarrufus safi, nggak halal bagi antum nanti. Wajazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Bian atas interaksinya. Barakallahu fik. Masyaallah. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umum di mana? Di Riau, Ustaz. Baik, umum di Riau, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz. Ya. Ini masalah di ada ini kalau pinjam tuh boleh nggak Ustaz? Misalnya kayak gini Ustaz, si A butuh uang, karena dia butuh uang nih pakailah bawahnya kayak gitu Ustaz, boleh nggak? Dikembalikan berlebih atau tidak? Enggak Ustaz. Kemudian misalnya harga sawah itu misalnya taruh 10 juta. Terus? Dia butuh uang misalnya 3 juta. Karena dia butuh uang nih, cekeklah sawahnya gitu. Berarti berlebih nih dikembaliin ini, Bu. Karena kelebihannya apa? 3 juta dikembaliin penuh nanti kan ya? Iya. Ditambah dengan sewa sawah selama itu gratis kan ya? Iya. Iya, kalau sewa sawah per panen saja umpamanya 1 juta, berarti andai 2 kali panen berarti dikembalikan 5 juta atau 3 juta? Dia mengembalikan 3 juta. Iya, sebenarnya ditambah 2 juta biaya sewa sawah selama 2 kali satu panen kan ya? Iya. Berarti 5 juta kan dikembalikannya. Tapi itu pun kalau mengembalikan kapan dia punya uang, Ustaz? Iya, selama itu juga sawah dipakai terus kan oleh yang beri pinjaman? Tapi kan sawah itu kan pakai modal juga kan, Ustaz? Iya, pakai modal. Tapi kan sawah kan sewa tanahnya, betul bukan? Enggak, dia akadnya itu mungkin enggak sewa, pinjam-minjam gitu, Ustaz. Pinjam-minjam apa? Tanah? Dipinjam uang, saya pinjam juga sawah gitu. Oh, iya, ini riba, Ibu. Riba ya, Ustaz? Iya, Ibu. Jelas? Oh. Karena pemberi pinjaman mendapatkan manfaat jasa dari pinjamannya dalam bentuk sawah digunakan oleh dia. Walaupun dia menggarap kan membutuhkan uang juga untuk menggarap sawah itu. Iya, tapi sewanya bayar enggak sewa tanahnya? Enggak. Kan gratis jadinya. Kenapa? Karena manfaat dari pinjamannya. Dan Rasulullah mengatakan, "Kullu qardin jar naf'an fa huwa riba." Setiap pinjaman datangkan manfaat adalah riba. Jadi gimana akadnya yang betul itu sesuai syariat? Yang betul, pinjamkan dia uang, kemudian tanahnya tetap dia yang garap, pemilik uang tadi. Yang minjam, umpamanya saya punya sawah dan butuh uang 3 juta. Lalu saya pinjam uang ke ibu. Yeah. 3 juta. Kemudian selama uang belum saya bayar, tetap sawah yang garap saya, bukan ibu. Oh, jadi untungnya apa? Untung yang beri pinjaman dari Allah, Ibu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya memberikan pinjaman 2 kali dan kembali kepada dia sama sekali bersedekah. Itu meminjamkan 3 juta sekali, kemudian ada lagi yang pinjam 3 juta, lalu kembali 6 juta. Kata Rasulullah SAW, sama ibu bersedekah 3 juta. Ibu saya kira enggak berani sedekah 3 juta kan ya? Tapi dengan memberikan pinjaman dapatkan pahala bersedekah 3 juta. Wabillahi taufiq. Satu lagi boleh, Ustaz? Silakan. Gimana tabungan haji itu, Ustaz? Di mana ibu nabung haji? Rencana gitu mau nabung gitu, Ustaz. Mau memulai kan kalau haji kan diawalin DP dulu gitu ya, Ustaz, untuk ngambil nomor ya. Terus? Boleh menyicil itu gimana, Ustaz? Apakah masuk riba itu kalau... Ibu mau haji atau mau nabung? Haji, Ustaz. Baik. Kalau mau haji, jangan pakai nabung. Jelas, Ibu? Kan itu disicil, Ustaz. Saya jelaskan kepada Ibu ya. Baik. Ibu. Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah mengatakan kewajiban bagi manusia kepada Allah jalla fi'ula bagi yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Pada waktu ibu nabung, sudah mampu ke ibu berhaji atau belum? Jawab. Belum. Kalau belum, Allah tidak mewajibkan kepada kita berhaji. Jelas? Jangan menyusahkan diri sendiri. Padahal ketika nanti ibu sudah waktu nabung, butuh kebutuhan lain, butuh kebutuhan anak segala macam, ha? Repot kan? Padahal kita masih butuh uang untuk kebutuhan yang lain. Dan Allah tidak ingin memberatkan kita. Wabillahi taufik. Saya kira cukup ibu ya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Allah. Di Riau, barakallahu fiik, dan jazakallah khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Silakan. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Silakan. Ini dengan Raja TV. Iya, Nam, silakan Umu, silakan bertanya. Dari mana? Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus dari Tasikmalaya. Silakan Bu Yus. Baik, silakan Ibu Yus. Pertanyaannya begini, saya punya tanah. Di atasnya itu ada pohon pisang. Ada pohon singkong. Nah, selama ini saya kurang mampu menggarapnya. Kemudian ada orang yang butuh. Daun atau itu ya dengan singkongnya. Saya berikan saja. Dengan catatan, tolong. Dipelihara begitu. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua. Gak paham saya Ibu Yus. Ini singkong saya pisangnya punya Ibu. Tanah juga. Singkong, singkongnya awalnya saya beli tanah itu ketika ada singkongnya. Oh ya, taip. Terus ya. Iya. Yang kedua ya Ustaz. Saya punya tanah. Tanah itu juga tidak bisa saya garap. Kemudian saya akan jual. Harganya itu mungkin di bawah. Nah, jadi agak murah gitu. Saya takut mubazir. Itu apakah itu juga diperbolehkan? Baik. Karena saya ini sudah lansia. Masya Allah. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dua-duanya boleh. Bismillah taufik. Baik. Demikian Ibu Yus di Tasikmalaya, dua-duanya diperbolehkan. Ya barakallahu fik dan semoga Allah berikan pada Ibu istiqomahan dan kesehatan. Barakallahu fik. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali satu pertanyaan dari telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya dari Umu Yanda di Bekasi. Baik, silakan Umu Yanda. Mau tanya Pak Ustaz. Iya. Dulu saya sebelum mengenal sunnah punya bisnis, ikutan-ikutan bisnis online Pak Ustaz. Yang berbentuk kita mengumpulkan uang, kemudian disetor kepada koordinator. Koordinator itu menyetorkan kepada suatu perusahaan, kemudian dikelola, dan kita pada bulan berikutnya kita terima modal dan profit. Profitnya kadang tuh besar gitu Pak Ustaz. Nah, terus hasil dari itu saya tabung, kadang saya suka beliin dalam bentuk logam mulia atau emas. Nah, kemudian setelah saya mengenal sunnah, saya tahu kalau itu goror, nggak jelas. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan dengan hasil yang saya masih simpan ini Pak Ustadz? Sebentar Ibu. Dia dikumpulkan harta dalam bentuk apa Ibu, nggak jelas? Kalau nggak salah dalam bentuk di tradingkan gitu, jual beli falas itu secara online Pak Ustaz. Jual beli falas secara online. Jual beli falas secara online ada yang boleh dan tidak. Iya. Hukum asal muamalah dalam mubah boleh, maka insya Allah nggak masalah uangnya buat Ibu. Baik. Tapi kalau ingin Ibu sumbangkan, ingin Ibu sedekahkan, terserah Ibu. Gimana Pak Ustaz? Sumbangkan. Kalau ingin Ibu sumbangkan, ingin Ibu sedekahkan keuntungannya, ya, yang lebih dari uang yang Ibu setorkan, ya, ya terserah Ibu, tidak ada masalah. Oh gitu. Dan bagus. Kalau misalnya saya pakai buat umroh gitu Pak Ustaz, tuh saya nggak perlu takut ya. Masya Allah, halal insya Allah Ibu. Lagi tidak tahu, karena hukum asalnya dalam muamalah adalah boleh. Ya, kecuali betul, yang jelas bahwa ini tidak halal atau kita haramnya boleh. Jadi ada yang boleh itu ya Pak Ustadz ya, dijalankan seperti itu. Insya Allah. Oh gitu ya, baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Umu Yanda di Bekasi. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, saya memiliki hobi untuk memiara hewan. Apa? Itu memiara hewan, ayam aduan. Memiliki apa? Memiliki hobi memelihara ya binatang piaraan seperti ayam aduan atau ayam Bangkok di sini disebutkan. Dan ayam ini biasa dijadikan untuk aduan. Saya sendiri tidak menyukai hal tersebut. Yang jadi permasalahan adalah ketika saya ingin menjualnya. Biasa para pembeli membeli binatang ini untuk aduan. Mohon solusinya, Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda menjual kepada orang yang jelas tahu dia tukang adu, dia mengatakan, "Pak, saya kemarin kalah, ayam saya kurang mantap. Tolong cari ayam yang paling mantap hari ini saya." Jangan jual kepada dia. Karena ini termasuk dalam bab ta'awun ala ismul adwan yang dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Ya. Tapi kalau Anda tidak tahu dan dia datang pilih ayam Anda, beli, "Pak, ini saya beli sekian." Enggak ada masalah, Anda jual kepada dia. Tapi bila Anda mengetahuinya atau dia mengatakan seperti yang saya katakan tadi, ada qara'in, tanda-tanda bahwa dia adalah seorang tukang adu ayam, ya, maka jangan jual kepada dia. Wabillahi taufik. Saya bisa jazakallahu khair atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya biasa meminta atau menyuruh anak saya untuk berbelanja beberapa hal dari kebutuhan, dan anak saya memang belum mencapai usia sekolah, yaitu di bawah usia 6 tahun. Terkadang saya memberikan catatan untuk belanja tersebut dan terkadang tidak. Apakah hukum ini diperbolehkan, Ustaz? Ya. Bila memberikan catatan, maka yang hakikat yang berbelanja adalah orang tuanya, bukan si anak. Bila tidak diberikan catatan dan anak ini disuruh ke warung dan pulang, biasanya jarang salah dia, pas seperti disampaikan orang tuanya, tidak masalah, boleh pada hukum asalnya. Anak hanya sebagai, karena bila salah nanti ibunya akan datang atau orang tuanya akan datang, "Pak, bukan ini loh maksud saya, ini maksud saya, anak saya salah dengar." Berarti yang berakad adalah orang tuanya dengan penjual, bukan anaknya. Anak sebagai rasul, hanya sebagai utusan saja di antara kedua yang berakad, yaitu ibu dan tukang warung. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sekolah anak saya ada takaful. Takaful apa maksudnya? Kesehatan tadi disebutkan. Kita akan penjelasannya. Yang dibayarkan kepada sekolah setiap bulan, baik anak sakit ataupun tidak sakit, apakah ini termasuk ke dalam asuransi kesehatan dan diperbolehkan, Ustaz? Iya, namanya takaful. Takaful kesehatan, asuransi kesehatan. Diperbolehkankah atau tidak? Saya pikir perlu pihak sekolahnya langsung menanyakan, atau Anda menanyakan langsung ke pihak sekolah bagaimana sistemnya ini. Baik. Diminta umpamanya dari anak, per anak umpamanya Rp10.000 per bulan, terkumpul setahun Rp120.000. Itu uang laporannya kemana? Dikatakan ada yang sakit, lalu kami bawa ke rumah sakit. Biasanya bukan tanggung jawab sekolah untuk membawa anak ke rumah sakit. Dia hanya tinggal mengantarkan ke rumah sakit dan orang tuanya bertanggung jawab. Jadi kalau ingin sekolah juga, seperti namanya sekolah madaris dakhiliyah atau pesantren, ingin bertanggung jawab sedemikian, bagus. Tetapi tidaklah jelas bahwa ini betul untuk takaful dan dibolehkan sekolah untuk membuat demikian. Ya. Dan yang penting sekali adalah jawaban syar'inya untuk hal ini, kapan diwujudkan dan kapan tidak. Karena ini bisa dijadikan penipuan. Satu anak Rp10.000 per bulan, Rp120.000 per tahun. Ada sekitar 1.000 anak. Berapa juta, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian bagi pendengar yang bertanya. Dan kita angkat masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pedagang dan saya ada produk dagangan saya domino dan juga permainan ular tangga. Saya dapat informasi dari kawan bahwasanya permainan apapun bentuknya dengan dadu itu dilarang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, sudah jelas. Rasulullah SAW mengatakan, dia sanadkan Tirmidzi dan disahkan banyak para ulama, "Man la'iba bin nard syi'ir faka'annama sabagha yadahu fi lahmin khinzir." Siapa yang bermain dengan dadu, Natsir itu nama nama tokoh Yunani kuno yang dia membuat permainan menggunakan dadu ini pertama. Dalam bahasa Arab dinamakan dadu dengan nama dia Natsir. Ya, kata Rasulullah SAW bermain menggunakan dadu seolah dia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi. Apakah ada orang tua yang tega mencelupkan tangan anaknya ke dalam darah babi? Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Demikian bagi Anda yang bertanya, ini juga berlaku bagi permainan ular tangga saja untuk anak-anak yang biasa. Pakai dadu kan? Iya, nah. Iya, baik, masyaallah. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang bertanya terkait dengan kerabat atau sahabatnya yang meninggal. Sebelumnya sakit dan dia yang selalu merawatnya. Adapun dia kerabat ini atau sahabatnya ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Dan sebelum wafat, dia mengatakan dia memiliki dua harta, yang satu di tabungan dan satu di tempat lain. Lalu dia mengatakan untuk yang di tabungan berikan kepada ahli warisnya. Adapun di tempat yang lain ini, atau yang didepositokan, mohon maaf di sini sebutkan, maka ini untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan dia gunakan uang tersebut memang untuk merawat hingga wafat. Pertanyaannya, ketika sudah meninggal, apakah dijelaskan kepada ahli warisnya dua simpanan harta ini, Ustaz? Atau hanya yang telah disebutkan di tabungannya saja? Jazakallah khair. Amal barik fiq. Pertama, ini anak-anaknya kemana? Insyaallah. Ini termasuk hukukul walidain. Termasuk durhaka kepada orang tua. Ya. Maka apapun terjadi dengan orang tua tadi, baik dia umpamanya tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada anak-anaknya, tidak berdiri anak-anaknya, tetap bagi anak-anaknya tidak boleh mendurhaki orang tuanya. Dalam keadaan sakit dibiarkan begitu saja. Baik. Kemudian wasiat dari orang yang sakit ini, kalau wasiatnya langsung diserahkan uangnya kepada yang merawat dia, menjadi boleh bila itu kurang dari sepertiga. Tapi kalau tidak diserahkan, hanya mengatakan itu tabungan, atau ini harta yang ini, ya ini nanti untuk kamu, berarti wasiat. Ya. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau jumlah tabungan yang kedua yang diserahkan kepada seorang yang merawat dia tadi, ya, lebih dari sepertiga, maka tidak sah. Sepertiganya sah, lebihnya tidak dikembalikan kepada ahli waris untuk dibagi secara hukum waris. Bila itu. Jazakumullah khair atas penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kita buka kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya, kami persilahkan kembali. Baik, halo. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Talita di Medan, Ustaz. Silahkan, Umu. Saya ada tabungan di bank syariah. Jadi setiap bulan mendapat hadiah. Hadiahnya itu berupa majalah. Terus habis itu ada lagi fasilitas long di bandara itu, Ustaz. Iya. Terus ulang tahun nanti dapat hadiah lagi gitu kan. Hadiahnya apa ini, Bu? Kelong. Hadiahnya tabungan prima gitu, Ustaz. Jadi hadiahnya dia ulang tahun berupa parcel gitu ya, kan. Terus long di bandara itu, Ustaz, jadi dapat makan, bisa ngambil makan di bandara gitu. Apakah termasuk riba, Ustaz? Baik, sebentar. Ibu dapat dari tabungan tadi dapat pertambahan atau tidak? Enggak, bagi hasil biasa. Bagi hasil biasa. Kadang besar, kadang kecil. Iya, tergantung itu pembagian itu kan. Allah telah. Tapi hadiahnya itu, Ustaz. Allah telah. Apakah itu termasuk kelebihan gitu? Iya. Kalau akadnya adalah mudharabah, ibu tabungnya tabung wadiah atau mudharabah? Kurang paham saya, Ustaz. Tabungan biasa gitu. Ada yang mudharabah, ada yang wadiah. Tinggal tanyakan. Kurang kalau, paham saya. Iya, kalau Anda yang pemainnya mudharabah enggak ada masalah, ibu menggunakan fasilitas yang tadi. Tapi kalau tabungan wadiah tidak boleh, karena hakikat wadiah adalah pinjaman dan ini mendapat manfaat dari pinjamannya. Oh, bukan tabungan biasa, Ustaz. Berarti mudharabah kali ya. Biasanya mudharabah. Ya. Berarti boleh itu, Ustaz? Boleh, Ibu. Hadiahnya itu boleh diambil, boleh dimanfaatkan ya. Insyaallah. Long itu yang mengganjal, Ustaz, itu boleh ya, Ustaz ya? Boleh. Alhamdulillah. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa taliya barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa bapak di mana? Dengan Pak Karto di Bekasi. Baik, silahkan Pak Karto. Ah, begini Ustaz, saya mau tanya, kalau kita mengambil foto dari internet, umpama foto furnitur, kemudian kita jadikan sebagai contoh untuk membikinkan untuk orang lain gitu, ini sebagai ibaratnya promosi lah, umpama kita cetak foto tersebut, kemudian kita tunjukkan kepada orang yang ingin pesan furnitur kepada kita. Ini boleh enggak Ustaz? Pak Karto, hasil furniture yang Pak Karto buat sama dengan foto atau lebih bagus foto atau lebih bagus furniture Bapak? Kan biasanya sesuai ukuran. Jadi itu hanya sebagai pembanding saja itu. Jadi terkadang ya berbeda, terkadang ya sama, paling umpama ukuran apanya yang berbeda gitu Ustaz. Ketika berbeda dia mau terima? Terima. Atau memang permintaan dia berbeda dikit? Iya, umpama nih, ini sebagai pembanding, ini mau enggak seperti ini? Nah, dengan ukuran umpama ruangan ibu kan seperti ini, enggak sebesar ini. Kemudian kita kombinasi sedikit, jadi agak diperkecil atau diperbesar gitu ya, Ustaz. Boleh insyaallah, salah enggak ada masalah, hanya contoh saja. Dan makan dengan baik bin namuzaj boleh. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khair Pak Karto, barakallahu fik. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Dinda di Senen Jakarta Pusat. Silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Waalaikumsalam Abu Dinda. Seluruh pendengar Roja. Ini Ustaz, kan ada hadis kurang lebih maknanya, jika kita menanamkan kebahagiaan kepada orang lain itu kan berpahala Ustaz ya. Apa? Jika kita menanamkan kebahagiaan kepada orang lain itu kan berpahala besar. Yang misalnya kan Ustaz, jika kita membelikan mainan untuk anak kita, apakah itu mendapatkan pahala Ustaz? Apakah termasuk syafi Ustaz? Karena mainan itu kan kadang-kadang apa, kurang bermanfaat gitu ya. Jika kita mainan tidak bermanfaat bagi orang tua, bagi anak-anak bermanfaat sekali. Iya, maksudnya anak-anak iya. Anda belikan sepiring nasi, Anda belikan mainan, dia lebih pirit mainan daripada sepiring nasi. Enggak, maksud saya Ustaz, kadang-kadang kita berpikir itu apa lebih baik uang yang diberikan mainan itu kita gunakan untuk infak atau sedekah gitu. Tidak, miskin, tidak ya akhi. Insyaallah saya jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ciptakan manusia dengan furuq fardiyahnya. Ada perbedaan-perbedaan individu. Bagi anak-anak lebih penting bagi mereka mainan daripada makanan. Anda berikan kepada dia makanan, Anda berikan kepada dia mainan, lebih dipilihnya mainan. Kebutuhan dia akan bermain. Memang dia diciptakan oleh Allah untuk bermain di umur ini. Sehingga hal yang dilarang pun dalam Islam untuk orang dewasa bagi mereka dibolehkan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan umurnya kecil, 7 tahun ketika itu, 9 tahun, 8 tahun. Dia memiliki permainan boneka yang ada kepalanya, ada tangannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Dan bahkan dia mengatakan ini kudanya Nabi Sulaiman, ada sayapnya. Kata Rasulullah SAW, apa kuda ada sayapnya? Kata dia, enggak tahu kan kalau kuda Nabi Sulaiman ada sayapnya. Ribut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah membolehkannya. Dan tidak dipatahin Rasulullah SAW leher kuda itu, enggak. Karena untuk mereka, dunia mereka bermain. Ya, dan bagi mereka mendidik. Bagi perempuan dia bermain, bermain masak-masakan, anak-anak perempuan mendidik besarnya nanti. Bagi laki Anda berikan mainan mobil-mobilan, harga mungkin 50 ribu, 100 ribu, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit, mereka, bagi mereka lebih penting daripada buku pelajaran. Maka dengan demikian, ini bagian dari agama Allah Jalla Fi'ula untuk bermain. Masya Allah, taib. Jazakallah khair. Demikian Bu Dinda ya di Senen, dan pendengar yang lainnya yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama terkait dengan pembahasan tersebut. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan. 021-823-6543. Ya, halo. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Saya kan berjualan di toko online, Ustaz. Apa namanya? Saya menampilkan sebuah produk dari produsen, Ustaz. Jadi ketika ada orang yang memesan kepada saya pesan ke produsen tersebut. Apa kan sistemnya PO gitu, Ustaz ya. Barang yang dipesan konsumen ini udah ada yang jadi, ada yang dalam proses produksi. Yang saya tanyakan, bolehkah saya meminta DP dari customer saya, Ustaz? Sebentar. Anda untuk memasarkan sudah dapat izin dari produsen atau belum? Belum sih, Ustaz. Saya bukan menjadi agen, jadi wakil gitu. Berarti kalau langsung Anda buka akad jual beli dengan si pembeli, Anda menjual barang yang belum dimiliki kan ya? Ya. Berarti kan barang belum Anda beli dan dia juga belum mengatakan tolong jualkan. Produsen. Iya kan ya? Ya, berarti Anda menjual barang belum dimiliki dan ini diharamkan. Oh, gitu saja. Ya. Kalau pakai akad istisna itu gimana, Ustaz ya? Istisna, dia pesan minta dibuatkan kepada Anda. Anda pesan lagi minta dibuatkan kepada pabrik ini. Berarti dia tahu bahwa Anda bukan pabrik. Tetapi yang biasa diketahui oleh orang bahwa menjual di sana di internet itu via online tersebut, ini adalah wakil kan ya? Ya, dengan demikian tidak boleh. Kecuali Anda katakan saya enggak tahu si produsennya. Tapi kalau Anda mau mafia saya akan coba. Berarti Anda wakil dari pihak si pembeli. Boleh mendapatkan upah. Oh, gitu. Berarti enggak boleh, Ustaz ya? Masya Allah, Anda sudah bisa menghukumi sendiri. Tidak boleh. Berarti kan kemarin saya sudah melakukan itu, Ustaz. Terus gimana, Ustaz? Ya, maksudnya keuntungan yang saya peroleh gitu. Baik, sudah berapa miliar dapat uang antum dari situ? Udah sekitar 1 juta mungkin keuntungannya. Baik. Tidak masalah, bertobat kepada Allah Jalla Fi'ula. Jangan ulangi lagi. Ya, 1 jutanya halal buat antum. Kan antum miskin kan ya? Enggak begitu sih. Enggak, maksud saya bisa diganti enggak sama 1 jutanya? Agak berat. Iya, agak berat pasti butuh. Maka halal buat makin miskin uangnya seperti itu. Wabillahi taufik. Ya, insyaallah. Nah. Cukup mungkin satu pertanyaan saja. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ya, di mana? Terima kasih. Saya di Sasulan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan Bapak? Sulen. Bapak Sulen, silakan. Bapak Sulen. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Ustaz. Begini, Ustaz. Kami itu pernah diutangi seseorang, umpama 2 juta. Dipinjamin uang maksudnya, Pak Sulen? Iya, uang. Iya, dipinjam uang. Tapi lama sekali tidak dilunasi. Antum meminjamkan atau dipinjamkan? Saya meminjamkan. Meminjamkan, baik. Meminjamkan. Saya dipinjam, ya. Saya dipinjam. Okay. Ya. Terus itu lama sekali, kira-kira ya lebih dari 7 tahun lah. Belum antum bayar. Setelah itu orang itu menjual motor harganya 5 juta. Terus sudah tawar menawar akhirnya jadi 4 juta. Jadi, itu dijualkan pada orang lain. Pada saya DP 1 juta. Saya bilang suruh ketemu yang jual itu yang hutang pada saya itu. Berarti dulu punya hutang 2 juta, sudah saya DP 1 juta, saya maksa untuk bayar 1 juta. Itu hukumnya gimana? Boleh, hak Anda. Nah. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Bertaufik, insyaAllah. Baik, jazakallah khair. Nah, Pak Sulen, barakallah fiik. Boleh, Ustaz, ya? Baik. Kita angkat kembali pertanyaan dari via telepon. Silakan, 021-823-6543. Ya, halo. Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Rehana. Iya. Nah, saya mau tanya. Di mana? Mohon maaf Umu. Di Depok. Baik, silakan. Nah, saya mau tanya Ustaz, untuk jadi keluarga saya, keluarga besar saya itu ingin mengadakan arisan. Arisannya itu arisan keluarga, apa namanya? Dia bilang arisan itu untuk perkumpulan silaturahmi keluarga, supaya semua keluarga mau kumpul, karena kalau nggak ada arisannya biasanya nggak mau kumpul gitu, maksudnya karena nggak ada ikatan arisan gitu. Jadi menurut Ustaz hukumnya apa dengan arisan gitu? Hukum arisan pada dasarnya boleh, Bu. Utang piutang. Boleh, yang terima kan? Berarti dia berutang kepada pihak yang lain dengan syarat tidak ada pertambahan. Pertambahan ini khawatirkan dalam arisan. Kalau dikatakan bahwa yang dapat dia yang nanggung makan, tidak boleh. Oh gitu, jadi harus ada biaya uang makan gitu ya Ustaz. Bagus, Masya Allah. Oh iya Ustaz, makasih Ustaz ya. Assalamualaikum, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair padamu. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki banyak uang-uang lama yang tidak berlaku lagi untuk dibelanjakan pada hari ini. Akan tetapi ada kolektor yang mengumpulkannya atau mengkoleksinya dan saya jual kepada dia. Lalu hasil dari penjualan uang lama tersebut saya gunakan untuk pembelanjaan. Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Nah. Uang lama yang sudah tidak dinyatakan berlaku lagi oleh sebuah pemerintahan, maka yang dilihat bukan dari nominalnya lagi. Yang dilihat bukan nominalnya, nilai sejarahnya kah, atau materi pembuatannya yang lebih mahal, maka boleh dijual lebih daripada nilai uang per hari ini. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Demikian bagi pendengar yang bertanya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang supir dari pegawai bank konvensional, dan pegawai ini pun memiliki usaha antar jemput. Akan tapi saya tidak mengetahui dari hasil yang mana upah yang diberikan untuk saya. Apakah halal bagi saya untuk tetap bekerja bersama pegawai bank konvensional ini? Gak paham saya pertanyaannya gimana? Baik. Saya adalah seorang supir dari seorang pegawai yang bekerja. Dia supir tapi bosnya yang bekerja dia pegawai bank konvensional. Terus? Dan dia juga memiliki usaha antar jemput. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya tidak mengetahui dari hasil yang mana upah yang diberikan kepada saya. Apakah dari bank atau dari hasil antar jemput? Bolehkah saya tetap bertahan bekerja bersamanya atau mencari usaha yang lain? Boleh, bila taufik. Tapi cari yang lain lebih bagus, tidak ada masalah. Sebab itu mungkin lebih dibukakan Allah rezeki untuk Anda. Tapi boleh dari usaha yang pertama, boleh. Taip, saya jelaskan. Karena bukan Anda yang bekerja langsung dengan pihak bank. Ya, no. Tapi karyawan ini dan dia mempunyai harta yang halal juga. Jazakallah khair. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan pembahasan. Ustaz, saya masih belum memahami dengan jelas bagaimanakah batasan pembelanjaan orang yang bodoh. Ustaz, jazakallah khair. Maksudnya? Batasan secara kaidah dilarangnya pembelanjaan orang yang safih tadi, Ustaz. Ini maksud dengan yang bodoh atau apa maksudnya? Pertanyaannya apa? Ya, tadi disebutkan larangnya pembelanjaan atau ya pembelanjaan orang yang safih. Bagaimana batasan dalam menentukan safih mungkin, Ustaz? Oh iya. Orang itu safih atau tidak? Apa yang dimaksud dengan safih? Iya. Dan yang maksud dengan safih adalah orang yang memudaratkan dirinya atau orang lain dengan harta yang dia lakukan. Ya. Sehingga dia berbelanja di luar kebutuhan dia. Ini namakan para ulama adalah safih juga. Ya. Artinya untuk membeli kendaraan, mobil, dan lain-lain, cukup bagi dia umpamanya untuk motor, cukup bagi dia motor harga 15 juta. Tapi dia padahal pemasukannya kecil, pengen motor yang harganya 30-45 juta, ya, dan berusaha untuk membelinya, ini dinamakan dengan safih. Nah. Membelanjakan sesuatu lebih besar daripada kebutuhan. Dan keinginan setiap manusia ada seperti itu, tetapi ketika dia memperturutkannya dan tunduk kepada keinginan tersebut, maka dia statusnya adalah safi. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan atas penjelasan. Safi. Ya cukup insyaallah. Masih ada waktu. Baik, kita berikan kesempatan satu untuk penelpon kembali di 0218236543. Kami persilahkan kembali. Ya, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Dengan Lita di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kemarin dapat penawaran dari suatu bank katanya syariah. Terus dia menawarkan kartu kredit. Yang saya mau tanyakan, apakah emang benar bank syariah itu boleh mengeluarkan kartu kredit? Dia bilang tanpa bunga dan tanpa ada iuran. Tapi kalau pembayaran terlambat sesuai dengan tagihan, ada ketentuan, ada kena seperti denda, biaya gitu Pak. Biaya. Itu yang ribanya Ibu, ganti bunganya itu dia adalah dendanya itu. Oh, tidak semua syariah itu benar-benar syariah ya Ustaz ya. Iya, seperti itu kesimpulan Ibu dan ternyata tidak salah. Oh iya, oh gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, Ibu Ustaz. Iya. Kita ini merupakan pertanyaan kita terakhir yang disampaikan pendengar kita dan mungkin sebagai khitam Ustaz Fadhil. Hendaklah muslim dan muslimah dalam mencari harta dunia ini yang diperturutkan bukanlah tercapainya keinginannya, tapi tercapainya karena Allah Jalla fi'ula dari memenuhi kebutuhan tersebut, baik dengan caranya maupun kebutuhan yang diinginkan adalah kebutuhan yang diberikan Allah, sehingga Allah meridai dia di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq.